رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد ثالثا yang ketiga dari tawabi yaitu babu tauqid at-tauqid. Qala al-musannif, berkata al-musannif rahimahullah taala Ibnu Jurrah, babu tauqid at-tauqidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ya, tauqid dia adalah tabi', berarti dia sama seperti ya ma'tub, seperti na'at, dia mengikuti lil mu'akkadi, mengikuti mu'akkadnya, mengikuti yang ditaukidkan. Ya, dalam hal apa? Pada rofa, dalam hal i'rab, rofa, nasab atau khafad. Ya, enggak ada jazm. Ya, rofa, nasab atau khafadnya. Berarti ini syarat bahwasanya yang ditaukidkan dia adalah isim. Wa ta'rifihi, dan hanya ma'rifat, enggak ada tankir. Berarti yang ditaukidkan hanya isim ma'rifah, enggak ada nakirah. Baik, wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Dan taukid itu dengan lafaz-lafaz yang ma'lumah. Ya, yang sudah diketahui. Ya, kita apalagi kita sudah belajar di matan lafaz-lafaz taukid, wahia an-nafsu wal-ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'. Yaitu an-nafsu. Ya, semisal kita katakan ja'a Zaidun. Kalau kita katakan ja'a Zaidun, mungkin orang akan belum yakin. Ah, yang benar, masa iya si Zaid datang. Qoma Zaidun, masa iya si Zaid qoma. Ya, kita katakan ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, sebelum ada nafsuhu, mungkin orang berpikir, oh yang datang mungkin bukan si Zaid kali, tapi utusannya. Ya, ja'a Rasulu Zaidin, bisa jadi begitu, utusan si Zaid. Ya, dah datang mungkin anak buahnya si Zaid, pegawainya si Zaid. Ja'a muwadhafu Zaidin, dihadap itu fa'ilnya, maka si Zaid yang menempati mudhafun ilaih, ya, menempati posisi fa'il. Nah, tapi kalau dikatakan ja'a Zaidun nafsuhu, berarti jelas yang datang adalah Zaid. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Misalkan kita katakan ja'a ar-ra'is, telah datang presiden. Ja'a Jokowi, telah datang Jokowi. Ya. Jokowi, ja'ana Jokowi. Jokowi datang pada kita. Ah, bukan, mungkin bukan Jokowi, tapi ternyata yang datang adalah Luhut. Tampol. Ja'a Jokowi. Ya. Bisa jadi ada kemungkinan yang datang mungkin Opung. Opung Luhut, ya kan? Ah, bisa jadi yang datang Opung, aki-aki itu kan. Oh, Opung ya. Oh, siap-siap orang kan mau nyambut dengan berbagai cepolan. Nah. Ternyata bukan. Ja'a Jokowi nafsuhu. Oh, berarti Jokowi yang datang, betul-betul dia yang datang. Nah, adanya taukid itu menepis anggapan bahwa yang datang adalah majazi tapi bukan hakiki. Nah, dengan adanya taukid berarti hakiki. Bisa dipahami sini? Baik. Nah, dari situ nafsuhu berarti nanti dia juga ada diidofahkan ya, nafsu. Nah, kalau ja'at Fatimah nafsuha. Itu kalau dia rofa, kalau dia nasab, ra'aitu Jokowi nafsahu. Ra'aitu Fatimah nafsaha. Bisa dipahami sini? Taib. Sama al-ain begitu juga. Ainuhu, ainuha, ya, ainaha, marartu bi Jokowi nafsihi. Ya, ainihi. Kemudian ada kullun ajma', ya, dan tawabinya ajma', yaitu akta abta absa. Taqul, anda katakan, qoma Zaidun nafsuh, ra'aitul qawma kullahum marartu bil qawmi ajma'in. Taib, asyarku. Ya. Nah, kata pensyarah di sini, minal asali billati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha at-tawqidu. Ya. Kata pensyarah di sini, minal asalib, di antara uslub-uslub, ya, metode gaya bahasa yang allati tastakhdimuha al-arabu, yang digunakan oleh orang-orang Arab, fi kalamiha, dalam bahasa mereka, dalam perkataan mereka, adalah at-tawqid. Ya, adalah tawqid. Fungsinya untuk apa? Li izalati syakki wal labsi wal ibhami walitakwiyatil ma'na alladhi yuriduhu al-mutakallimu. Fungsinya untuk apa? Li izalati syak, untuk menghilangkan keraguan. Wal labs, untuk menghilangkan, juga ada al-labsu, kerancuan. Wal ibham, ya, sama, ketidakjelasan. Juga fungsinya untuk apa? Litakwiyatil ma'na, untuk semakin menguatkan makna, mempertegas makna. Alladhi yuriduhu al-mutakalimu, yang diinginkan, yang memang dimaksud oleh si pembicara. Ya. Watasbitihi fi dhihnil mukhatabi. Bukan cuma itu, watasbit juga untuk semakin mengokohkan, mengokohkan pada benak orang yang diajak bicara. Ya, li anna kalamal arabi, karena bahasa Arab, ya. Itu bahasa Arab itu yahtamilu idza qulta, karena yang namanya bahasa Arab itu yahtamil. Ya. Itu apa namanya? Ada berbagai kemungkinan. Idza qulta, apabila Anda katakan jaa Zaidun, telah datang si Zaid. Ya, ayyakuna jaa bi nafsihi wa huwa haqiqatun. Bisa jadi Zaid yang datang dengan diri dia sendiri, si Zaid yang datang, inilah hakikatnya. Wa yahtamilu ayyakuna ja'aka rasuluhu. Atau ada kemungkinan yang datang kepada Anda itu adalah utusannya. Au kitabuhu, suratnya. Au shodiquhu, temannya. Fa idza qulta ja'a Zaidun nafsuhu. Namun apabila Anda katakan Zaid datang, nafsuhu, diri dia yang datang. Maka rafa'tal ihtimala. Berarti Anda setelah menghilangkan, mengangkat berbagai kemungkinan tadi. Ya. Sama semisal Allah Ta'ala berfirman, ya. Di mana ini? Oh ya, afwan. Wa kallamallahu Musa taklima, itu fungsinya untuk taukid juga, tapi dia itu di pembahasan maf'ul mutlak. Ya. Wa taukidu fi urfin nahwiyina naw'an. Dan taukid menurut urf, ya, menurut kebiasaan, menurut, ya, yang telah yang lazim di kalangan ahli nahwu, itu ada dua macam. Ada dua jenis. Ya. Yang pertama di sini lafdhiyun wa ma'nawiyun. Yang pertama lafdhi, yang kedua ma'nawi. Kalau lafdhi berarti diulang kalimatnya. Ya, kalimatnya ja'a Zaidun Zaidun, begitu. Lafdhi. Ra'aitu Zaidan Zaidan, marartu bi Zaidin Zaidin. Itu lafdhi. Amma fa amma tawkidu lafdhi, adapun tawkid lafdhi, fa yakunu bit takriril lafdhil awwali. Maka dia dengan ditakrir, diulang-ulang lafaz yang pertama. Nahu, qama Zaidun Zaidun. Nah. Saya dipahami sini, ya. Qama Zaidun Zaidun. Berarti Zaid yang pertama i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Zaid yang kedua? Taukid. Nah, di buku kita Zaid yang kedua dikasih tebel, ya. Di bold. Nah. Fa Zaidun al-ula fa'ilun. Maka kalimat Zaid yang pertama itu fa'il. Wasaniyah, Zaid yang kedua, taukidun lafzi. Itu taukid lafzi. Wa qawlu Nabi alaihi salatu wassalamu as-salata. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah itu as-salata as-salata. Nah, fasalata al-ula maf'ulun bih. Ya, salat yang pertama itu maf'ulun bih dari fi'lin mahdhufin. Dari fi'il mahdhuf. Lihat di footnote takdiruhu ilzamu as-salata. Ilzamu as-salata. Itu artinya ilzam, komitmenlah kalian, jagalah salat, begitu. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, beliau bersabda as-salata as-salata. Yang pertama as-salata itu maf'ulun bih, ilzamu as-salata. dari fi'il mahdhuf takdirnya ilzamu as-salata. Nah, wasthaniyah yang kedua, as-salata yang kedua taukidun lafzi. Ya, taukid lafzi. Bisa dipahami sini? Baik. Nah, fa amma at-taukidul ma'nawi, adapun taukid ma'nawi. Nah, ini yang bahasan kita ini. Fa yakunu bi alfadhin makhsusatin, maka dia dengan lafaz-lafaz yang khusus. Ya, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Yaitu apa aja? Zakara minha al-musannifu, yang musannif Ibnu Jurram menyebutkan ya di antaranya an-nafsu wal ainu wa kullan wa ajma'a wa tawabi'a wa ajma'a. Ya, beliau menyebutkan dengan an-nafsa karena maf'ul bih dari zakara. Ya, maf'ul bih dari zakara. Wa hadhihi al-alfadhu, dan lafaz-lafaz ini yajibu an tattasila bi dhamirin mutabiqin lil muakkadi. Dan lafaz-lafaz ini wajib dihubungkan dengan domir yang mutabik, dengan domir yang cocok, yang sesuai kepada muakkad. Kalau ternyata muakkadnya mudzakkar mufrad, ya jelas nafsuhu bukan nafsuha. Ja'a Zaidun nafsuhu. Kalau ja'at Fatimah tuh nafsuha. Ya. Nah, dia mengikuti irobnya taukid, mengikuti irob muakkadnya. Kalau muakkadnya nasab, dia menasab juga. Jelas ini ya. Uistasna min zalika, dan dikecualikan dari hal ini, kaidah ini, ajma' wa tawabi'uhu, yaitu ajma'u dan tawabi'nya. Tawabi' ajma' apa aja? Akta, abta, absar. Wa tafsilu zalika kama yali. Nah, tafsil perinciannya ya mengenai hal tersebut kama yali sebagai berikut. Nah, an-nafsu wal ainu nahu qama Zaidun nafsu au qama Zaidun ainu, ini jelas ya. Nah, berarti nanti ra'aitu Zaidan nafsah ya, atau ra'aitu Zaidan ainah, marartu bi Zaidin nafsih, marartu bi Zaidin ainihi, begitu. Paham sini ya? Ya, sama nanti muannasnya qamat Hindun nafsuha. Ya. Qa ra'aitu Hindan nafsaha. Maratu bi Hindin nafsiha atau ainiha. Itu maknanya sama. Ya. Kalau kita terjemahkan gimana? Saya melihat Zaid nafsuha. Nafsaha, ra'aitu Zaidan nafsaha. Saya melihat Zaid. Nah, kita terjemahkan aja dengan bahasa kita yang cocok. Saya melihat si Zaid itu sendiri, begitu. Ya, roh itu Zaidan, saya melihat si Zaid. Ya, berdiri, kok iman? Si Zaid, dia sendiri yang berdiri, bukan utusannya. Ja'a Zaidun nafsuh. Zaid datang, dia sendiri yang datang. Gimana kalau kita terjemahin ke bahasa kita? Benar-benar datang. Ya, begitulah. Ya. Wa kullun wa ajma'u. Berikutnya kullun dan ajma'. Ya. Wa yu'akkadu bihima ya lil ihatati wasyumuli. Nah, ditaukidkan dengan kullun dan ajma'. Ya. Itu li ihatah. Ya. Li ihatati wasyumul. Untuk lebih mencakup dan syumul, menyeluruh. Ya. Untuk meliputi dan mencakup semuanya. Nahu qaulihi ta'ala. Misalnya firman Allah Ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum majma'in. Ya. Maka malaikat bersujud. Waalaikumsalam. Macet di sono terowongan Kasablanka deh, macet dia. Jauh rumahnya soalnya. Mesti ditempuh dengan traktor. Rumahnya di mana Mas Bibit? Hah? Oh di sini, kompleks ini. Terlambat. Terus ada apa ya? Macetnya nih. Di rumah macetnya itu. Nah. Sohibul mutaakhir. Mana lagi tadi? Ya. Wa yu'akkadu bihima lil ihatati wasyumul. Ya. Ditaukidkan dengan kulun dan ajma. Ya, itu untuk fungsinya untuk apa? Untuk ihatah, untuk meliputi dan syumul untuk mencakup, menjangkau seluas-luasnya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Malaikat bersujud semua. Kul fa kul kulluhum. Semuanya mereka. Ajma'un. Semuanya mereka. Artinya meliputi semua malaikat. Gak ada yang sisa. Ya. Malaikat semua sujud kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Waqad yu'ta ba'da ajma' bitawabihi. Ya. Dan terkadang didatangkan setelah ajma', ya didatangkan tawabi'-tawabi'nya akta absa abta li ziyadati taqwiyati tauqid, untuk menambah penguatan tauqid. Nahu ja'al qaum ajma'un akta'un absa'un abta'un. Wah, semakin berat ini. Semakin apa namanya, semakin kuat makna maji al-qaum. Ya, semua telah datang kaum semuanya. Terjemahin lagi deh tuh. Seluruhnya, kesemuanya, enggak ada yang sisa gitu. Ya. Baik. Wa hukmu tauqid. Hukum tauqid. Qala annahu yuwafiqu matbu'ahu. Tauqid dia menyesuaikan matbu'nya. Matbu'nya itu apa? Al-mu'akkadu. Al-mu'akkada. Itu yang ditaukidkan. Nah, dia mengikuti dalam hal apa? Fi'irabihi. Dalam i'rabnya dan ma'rifahnya. Kalau nakirahnya enggak ada. Ya'ar rajulun nafsuhu. Ya, enggak cocok. Ya, enggak cocok. Nafsuhu itu ma'rifah. Kenapa? Karena diidopahkan kepada domir. Masa nakiroh menjadi man'ut dari na'at yang ma'rifah? Tidak ada. Berarti tidak bisa. Ya. Namanya ja'ar rajulun. Ya, dia aja tidak dikenal. Diri dia. Diri dia sendiri siapa? Tidak bisa kan? Nah, fi rabbihinahu qawlihi ta'ala wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepadanya lah dikembalikan urusan, segala urusan semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya. Baik, di i'rab di sini. Coba di i'rab sini. Hah? Mas Priyadi, coba di i'rab. Ilaihi yurja'ul amru kulluh. Nah. Al-wawu. Wawunya enggak usah di i'rab. Ilaihi, langsung aja ilaihi jar majrur biar enggak ilaihi jar majrur. Yurja'u. Belum selesai itu. Gimana fungsinya jar majrurnya itu, berarti gimana? Dia muta'alliq atau gimana? Muta'alliq dengan apa? Dengan apa? Dengan fi'il yurja. Ya. Terus? Yurja'u. Ya, yurja'u. Ah, yang benar. Gimana Chandra ngirapnya yurja'u? Fi'il mudhari. Majhul. Apa yang majhul? Bina lil majhul. Nah, atau mughayyir shighah. Ah, terus al-amru, apa i'rabnya Pak Priyadi? Al-amru. Duh, fa'ilun. Sadiq, yang benar apa Sadiq? Naibul fa'il. Ini banyak pikiran dia nih. Pikiran, mikirin inceran. Al-amru naibul fa'il. Kalau naibul fa'il gimana Pak Priyadi? Mansub atau majrur? Oh, marfu. Marfu. Taib. Terus kulluh, gimana irabnya kulluh? Kullu taukid. Nah, terus? Ha, domir muttasil mabni ala ya, apa? Iya, kulluhu ha-nya domir muttasil mabni ala? Ala dom. Fi mahali? Fi mahali jarin sebagai apa? Mudah menilai. Taib. Kalau kulu bid'atin itu tidak masuk bid'atin. Bukan. Mana mu'akadnya? Tapi tidak setiap bid'ah itu berarti ada yang hasanah juga berarti. Hah? Tidak ada bid'ah hasanah juga kan? Itu nantilah kita bahas lah. Nanti kita bahas itu insyaallah. Innal amra kullahu lillah. Ini sama kayak tadi. Al-amra ya, isim inna. Kullanya itu naibul apa namanya? Taukidnya. Lillahinya itu jar majrurnya itu nanti ya lillah la, lam yam lam harfu jar lafadz jalalah majrur nanti dia fi mahalli raf'in khobar atau muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Ya. Wa qawlihi tu'minuna bil kitabi kullih. Nah ini sama. Tu'minuna fil mudhari marfu li tajarrudi an nasibul jazimi wa alamatu rafihi subutun nun wawunya fa'il bil kitab jar majrur kullih taukidnya. Dan di footnote ya, kita lihat. Al awal fawaidu wa tanbihatun. Beberapa faedah dan tanbihat. Ya, al-awwal at-taukidu lugatan at-taqwiyatu. Taukid secara bahasa maknanya at-taqwiyah, penguatan, penekanan. Wa taukidul lafzi yakunu bi i'adati lafdil awwali bi ainihi aw bi muradifihi. Nah, yang namanya taukid lafzi itu bisa dengan i'adah, mengulang lafaz yang awal. Kayak tadi ja'a Zaidun Zaidun. Bi'ainihi, dengan lafad itu sendiri. Au bimuradifihi, atau dengan sinonimnya. Kalimat yang sama dengannya. Sawa'un akanasman zahiron. Apakah dia berupa isim zahir? Contoh, ja'al mu'allimu al-mu'allimu. Ya. Ja'al mu'allimu al-mu'allimu. Telah datang guru. Guru itu. Telah datang guru. Guru itu. Guru itu sendiri. Am domiron atau domir. Nahu jitu ana. Ya, jitu ana. Berarti itu, ya. Sama kayak di Al-Qur'an apa? Uskun anta wa zaujukal jannah. Kan uskun itu fil amr, fa'ilnya mana? Domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Nah, anta yang berikutnya itu bukan fa'il, tapi apa? Taukid. Taukid apa? Lafdi apa maknawi? Lafdi. Baik. Nah, atau berupa domir. Jitu ana. Jita anta. Jitum antum. Nah, ini berupa isim. Aum am fi'lan. Atau berupa fi'il. Nahu ja'a ja'a al-mu'alimu. Dah datang, telah datang mu'alim. Am harfan. Atau berupa huruf. Nahu na'am na'am. Ya. Taib. Hal akal tak? Na'am na'am. Akal tu, akal tu. Ya. Na'am na'am. Am jumlatan atau dalam bentuk jumlah. Ja'al mu'alimu, ja'al mu'alimu. Na'am akaltu, na'am akaltu. Nah. Gitu. Wa misalu i'adati lafdi bi muradifihi. Contoh pengulangan lafaz dengan sinonimnya. Ja'al laisun asadun. Telah datang si lais. Itu si singa. Telah datang si lais. Itu singa. Wa qa'ada jalasa Zaidun. Kok ada dan jalasa itu kan muradif ya. walau ada perbedaannya. Ya, tetapi ja'a apa namanya? Jalasa dan qa'ada itu maknanya sama. Ya. Maknanya sama. Misalkan apa lagi? Waqafa qoma. Qoma waqafa. Qoma waqafa Zaidun. Nah. Terus apa lagi? Takallama haddatsa Zaidun. Nah. Baik. Apa lagi? Qara'atala Zaidun al-Qur'ana. Masyaallah. Ya, khosya khofa manto. Itu ya. Khosya khofa manto zaujata. Itu. Benar-benar takut itu. Kepada ya, bujunya. Itu. Ya itu. Contohnya itu, contoh doang itu Mas Manto. Sekedar contoh. Apabila sesuai dengan kenyataan ya takdir. Bukan kebetulan. Itu. Ini lagi tadi. Ya, kila oi oi. Berikutnya. Kila wakilta. Ya, kila wakilta. Ini untuk musanna ya. Wa yu'akkadu biha bihima al-musanna. Kila wakilta itu musanna ditaukidkan dengannya. Nahu ja'a az-zaidani kilahuma. Ya, kila untuk muzakkar. Wa ja'at al-hindan wa ja'atil hindani kiltahuma. Nah, itu. Bisa dipahami sini ya? Wa la tusta'malu lit-taukidi illa wala tustakmalu litawqidi illa mudafatun lidomir. Dan tidak boleh kata kila dan kilta digunakan untuk taukid kecuali sebagai mudaf bagi domir. Ya. Nah ini untuk taukid kila dan kila kecuali mudafun mudafatun lidomir. Ya, diidofahkan kepada domir. Ya. Contohnya itu ja'a zaidani kilahuma. Nah itu diidhofahkan kepada dhamir kan? Huma. Kiltahuma. As-salis yang ketiga, lam yadhkur al-musannifu lam yadhkur al-musannifu anna tawkida tabi'un lil mu'akkadi fi jazmihi wa tankirih. Musannif Ibnu Ajurram tidak menyebutkan bahwa taukid itu mengikuti mu'akkad dalam jazm dan tankirnya. Dalam jazm dan nakirahnya. Li'anna muradahu bit-tawqidi at-tawqidul ma'nawi. Karena ya, taukid yang di sini yang beliau maksudkan di sini ditujukan sebagai taukid secara makna. Ya. Taukid ma'nawi. Wa alfadhuhu asma'un ma'arifu. Dan lafadz-lafadznya berarti isim-isim yang ma'rifat. Ya, isim-isim yang ma'rifat. Baik. Qala al-Kafrawi, berkata Asy-Syaikh al-Kafrawi. Alfadut tawqidi kulluha ma'arifu. Lafat-lafat tawqid semua ma'rifat. Fama kana minha mudafan kana ta'rifuhu bil idafati. Apabila dia mudaf, maka ma'rifatnya dengan idafah. Ya, kayak tadi nafsuhu. Nah, diidafahkan pada dhamir. Wa ma lam yakun kana ta'rifuhu bil alamiyah. Ya. Baik. Nah, dan yang kata beliau wa ma lam yakun kana dan yang bukan ma'rifatnya apa namanya? Ma'rifatnya dengan idhofah berarti ma'rifatnya dengan karena sebab alamiyah. Ya. Ja'a Zaidun itu Zaidun alamiah. Arabi yang keempat. Aqta absa abta. Qala utiya biha li ziyadati tawkidi wal mubalaghati fihi. Ya. Kata aqta abta absa utiya beliau di apa kalimat ini didatangkan dengan kalimat-kalimat ini li ziyadati tauqid wal mubalaghah fihi, untuk menambah tauqid, ya, untuk menambah tauqid wal mubalaghah, dan untuk memberikan makna yang lebih mendalam. Wa kulluha bi makna ajmaun, semuanya maknanya ajmaun. Li'anna akta, karena kalimat akta makhudat makhudun min qaulihim takatta'a al-jildu idajtama'a. Ya, itu kalimat itu takatta' al-jildu idajtama'a. Itu wa abta minal bat'i, sedangkan abta dari kalimat bahasa bat'i, wa huwa tulul unuq, yaitu panjang leher. Wal qawmu idha kanu mujtami'in, dan suatu kaum apabila mereka berkumpul, talat u'anaquhum, maka panjanglah leher-leher mereka. Ya. Waja'aluhu kinayatan anil ijtima', maka mereka menjadikan kalimat tersebut sebagai kinayah, kiasan untuk sebuah ijtima', pertemuan. Wa absa, sedangkan kalimat absa ma'khudun minal bas'i, ya, itu diambil dari kata al-bas'u. Wa huwa, yaitu apa? Ya. Al-araqu al-mujtama'u. Ya. Nah, yaitu dia adalah al-irq, bukan al-araq, ya. Al-irq al-mujtama'. Apa maknanya al-irq? Keringat, ya. Apa urat? Urat, ya. Dia adalah urat yang terkumpul. Ya. Atau afwan, keringat, ya? Bacanya urat diusi, urat bisa. Al-mujtama kan itu. Mujtama masyarakat. Coba yang cocoknya apa nih? Urat-urat yang dikumpulkan. Fa yakunu bi makna ajma', maka dia maknanya ajma'. Walamma kanat hadhil alfadu as-salasatu la yu'ta biha ghaliban illa ba'da ajma' sumiyat tawabi ajma'. Ya. Ya, maka tatkala lafaz-lafaz yang tiga ini tidaklah didatangkan dominannya kecuali kalimat setelah ajma', maka dia dinamakan, ya, tawabi'nya ajma'. Al-Khamis qala Izzuddin Ibnu Abdissalam fi qawaidihi. Izzuddin bin Abdissalam berkata dalam kaidah-kaidah beliau yang disusunkan, yang beliau susun, ittafaqa al-adibba'u, ya, anna at-tawkida fi lisanil Arab idza waqa'a bit-taqrar la yazidu ala salasi marratin. Naam. Kata Izzuddin, ittafaqa al-udaba, bukan adibba, ya, al-udaba, ya, al-udaba'u anna tawkid fi lisanil Arab idha waqa'a bit-taqrar la yazid ala salasi marat. Apa namanya, para udaba, para ahli sastra telah bersepakat bahwa tawkid di dalam bahasa Arab yang berupa pengulangan itu tidak menambah hingga 3 kali, cuma 2 kali aja. As-sadis, yang keenam, at-tawqid binafs wal-ain lam yaqa' fil Qur'anil Karim. Itu enggak terdapat di Al-Qur'an. Taib. Nah, ini jelas, ya. Nanti kita masuk ke bab i'rab. Ini i'rab dari contoh-contoh. Kita habisin aja sekarang, ya. Kita habisin. Ayo dibaca i'rabnya di sini. Ya. Siapa? Nabil, ayo baca Nabil. Ya, mana itunya? Ayo Nabil. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullah al-i'rabu al-awwal fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un fasajada al-fa'u harfu adfin sajada fi'lun madin mabni'un ala al-fathi al-malaikatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dumatu al-zahiratu ala akhirihi kulluhum tawqidun ma'nawi marfu'un wa alamatu raf'i ad-dumah ad-dumatu al-ha'u domirun fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Taib, wadih ya. Terus, ajma'un. Ajma'un, tawqidun thanin, marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu niyabatan anid dommati. Taib, terus. Ya'annahu mulhaqun bijami'il mudhakkarin salimin. Ya'annahu mulhaqun bijami'il mudhakkari salimin. Bijami'il mudhakkari salimin. Terus. Asani. وإليه يرجع الأمر كله إليه إلى حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجار والجار المجرور والجار والمجرور متعلقان بالفعل يرجع فعل مضارع مغير الصيغة marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih al-amru na'ibun fa'il na'ibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih kulluhu tawkidun ma'nawi marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa mudafun والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه الثالث إن الأمر كله لله إن حرف توكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر الأمر اسم إن الأمر ismun inna bukan ismun ismu inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi kullahu tawkidun ma'nawi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-zahiratu wa huwa mudafun wal ha'u domirun muttasilun mabniyun ala al-dommi fi mahalli jarrin mudafun ilayh lillahi jarun jaru wal majrurun jarun wa majrurun lillahi jarun wa majrurun muta'alliqani bimahdhufin khabar inna bimahdhufi khabari inna ar-rabi' wa tu'minuna bil kitabi kullih tu'minun fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i thubutun nuni wa wawul jama'ati fi mahalli raf'in fa'il فاعل بالكتاب الباء حرف جر الكتاب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة كله توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على kasri fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Baik. Wadih ya, jelas ya. Tinggal latihan tamarinu dhaq khattan tahta taukid fil ayatit tadiyah. Antum letakkan ya garis bawah di antum letakkan coba letakkan garis di bawah taukid di ayat-ayat berikut wa 'allama adamal asma' kullaha. Mana taukidnya? Terus wa waqtuni bi ahlikum ajmain ya wa yakunu dinu kulluhu lillah. Tapi gampang ini. Kemudian antum coba tentukan kalimat kullu dengan dobat, dengan ketentuan yang sahih pada contoh-contoh berikut. Ya, antum harokati itu al-huruf, ya harokati. Ya, apa tuh kulliha atau kulluha mabniyah. Baik. Insib al-maf'ulat. Nah, apa tuh kulluha, kulliha atau kulluha. Al-bina'u mulazimun lid-dhamair kullihi, kullaha atau kulluha. Baik, itu. A'rib matahtahu khattun fi hadhihi fi hadzal bait. Coba antum i'rab ya yang di bawah garis ini dalam bait berikut. Akhoka akhok. Akhok akhok. Innaman la akhoka lah kasain ilah haija bi ghairi silah. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjut ke badal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.